Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Ma'bad atau Muhammad Ma'bad rahimallahu taala al-ghunnatu ta'rifuha wa makhrajuha wa miqdaruha amakinu wujudiha maratibuha. Ghunnah yang akan beliau terangkan itu definisinya, kemudian makhrajnya, ukurannya, miqdar, dan juga tempat-tempat yang di sana ada ghunnah serta tingkatan-tingkatan daripada ghunnah. Qala rahimallahu ta'ala ma hiya al-ghunnatu, apakah yang dimaksudkan dengan ghunnah? Qala al-ghunnatu lughatan sautun yakhruju min al-khayshum. Ghunnah secara bahasa, kata beliau, suara yang keluar dari batang hidung. Khayshum, lubang yang menghantarkan dari ujung hidung kita sampai kerongkongan, maka ini disebut khayshum. Tayyib. Wastilahan, ada misal istilah, sautun mustaqirrun fi nafsin nuni wal mim dhu raninin hasanin. Suara yang berada, yang menetap pada huruf nun dan mim itu sendiri, suara yang mengiringi pada huruf mim dan nun itu sendiri, karena merupakan sifat lazimah yang senantiasa mengiringi huruf nun dan mim, yaitu ghunnah. Karena tidaklah sempurna pengucapan nun dan mim melainkan diikuti dari khayshum, yaitu batang hidung tadi, lubang yang menghubungkan antara hidung dengan kerongkongan. Ya, ketika antum menyebutkan mim, ya, ketika disumbat maka dia tidak akan keluar mim atau nun. Ya, karena itu sifat kesempurnaan, sifat lazimah. Sifat lazimah mesti, meskipun nun dari ujung lidah dengan gusi bagian depan ataupun mim dari kedua bibir, tetapi tidak sempurna pengucapannya melainkan diikuti dari suara yang keluar dari batang hidung. Tayyib. Sehingga meskipun khayshum ini bukan makhraj, ya, sehingga dimasukkan ke dalam makhraj karena ada kaitan erat dengan penyempurnaan pengucapan huruf nun dan mim. Dhu raninin hasanin, dan ghunnah ini memiliki suara yang bagus, yang indah. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya ghunnah ini sebagus-bagusnya suara, selezat-lezatnya suara, ya, itu ghunnah. Baik yang telah kita lalui dalam nun dan mim yang bertasydid atau yang lainnya. Ya, sehingga antum dengarkan bagaimana para qari, ya, qurra yang mereka membaca Al-Quran sampai kepada hukum ghunnah. Ya, masyaallah, sangat indah, sangat bagus pengucapannya. Tayyib. Qala ma huwa makhrajuha, apakah makhraj ghunnah tersebut? Makhrajuha al-khayshum, tempat keluarnya dari al-khayshum. Wal khayshumu, adapun khayshum, huwa kharakul anfi atau khalqul anfi al-munjadabi ila dakhil, lubang hidung yang memanjang sampai ke dalam. Fauqa saqfil fami, yaitu di atas langit-langit mulut. Di atas langit-langit mulut. Sudah ana sebutkan. Ya, yang mau mengecek tadi tinggal dimasukin aja tali. Tali kemudian nanti bisa ditarik dari sini. Menghubungkan, terlihat bolongan ke atas di sini. Di belakang mulut. Tayyib. Itu disebut khayshum, lubang sepanjang dari sini sampai ke depan ini, maka itulah disebut khayshum. Itu definisinya. Untuk memperjelas, ya, mana yang dikatakan khayshum itu panjang, sehingga tidak bisa dibagi. Oleh karena itu khayshum termasuk makhraj apa, ikhwan? Khayshum. Termasuk makhraj apa khayshum? di awal dalam pembagian makhraj. Makhraj ada dua ya. Makhraj apa? Siapa yang ingat? Apa saja? Mereka sih kayaknya mau menjawab. Pembagian makhraj di awal-awal. Bahasanya makhraj ada dua. Itu makhraj yang di sana ada keluar dari tempat tertentu, dan ada makhraj yang tidak bisa dibatasi. Ya. Makhraj apa namanya? Makhraj ini termasuk dari makhraj yang tidak bisa dibatasi. Tidak bisa untuk kita katakan khayshum a'la, adna atau wasat. Taib. Kalau di sana ada yang muqaddar. Ini ada makhraj yang muqaddar, ditentukan, dan juga ada yang ghair muqaddar. Taib. Tidak bisa ditentukan. Ya, sifatnya luas seperti itu. Ada muayyan, ada muqaddar seperti itu. Taib. Ma miqdarul gunnati? Berapakah ukuran gunnah? Miqdaruha harakatani faqat. Ya, sama. Ingat ketentuannya. Ya, panjangnya gunnah ini dua harakat. Ini sudah kita sebutkan. Ya. Maksudnya ini indal mutaakhirin, meskipun terdahulu tidak membatasi tentang harakat gunnah. Kenapa beliau katakan harakatani faqat? Karena gunnah takbalu az-ziyadah, dia menerima tambahan. Ya, menerima tambahan. Terkadang bisa dipanjangkan lebih daripada itu, tetapi dibatasi dua harakat saja. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Baik. Inna itu dalam nun bertasydid. Kenapa? Karena takbalu ziyadah. Innal ladzina amanu. Baik. Sehingga untuk supaya tidak lebih, beliau katakan harakatani faqat li'alla takbal az-ziyadah, supaya tidak menerima tambahan, supaya tidak dipanjangkan lebih dari dua harakat. Ma miqdarul harakah? Berapakah ukuran harakat? Ini pun sudah kita lalui ya. Sudah kita lalui dalam bab sebelumnya. Dalam bab nun dan mim musyaddadah. Ya, dalam bab mim dan nun musyaddadah. Maka ukuran panjangnya harakat, kata beliau, miqdaruha zamanu qabdil isbi' au bastihi. Itu waktu seukuran dengan mengepalkan atau membuka jari jemari. Baik, ini. Ketika jari ini dikepalkan, ini satu. Ketika dibuka, dua. Baik. Innal ladzina kafaru. Itu menunjukkan kan? Innal, ya kan? Satu innal, dua. Kenapa? Karena satu dikepalkan, dua dibuka. Berarti apa? Habis itu disambung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Baik. Tetapi yang terpenting dalam kita mengetahui ya ukuran harakat dengan apa, ikhwan? Sebelumnya bitalaqqi wal musyafahah, yaitu dengan belajar langsung ya, di hadapan seorang yang mutqin, sehingga akan dibetulkan, oh bacaan Anda kurang ya, panjangnya sedikit lagi atau kepanjangan seperti itu. Cuma secara teori, ingat, secara teori ya, sebelum kita menghadap seorang guru yang mutqin dalam bab ini, itu tadi diusahakan, dilatih dengan ini, membentangkan atau mengepalkan jari jemari, itu ukurannya satu, ya satu dan dua. Ya. Kalau lima berarti diukur satu, dua, tiga, empat, lima. Yang sini disambung. Ya. Seperti dalam ayat tadi, Innal ladzina kafaru sawaa'un. Ya, ketika keenamnya sawaa'un. Ini, keenamnya disambung dengan yang lainnya. Taib. Saya paham. Jadi bukan in diketuk. Ya. Orang dulu gitu diketuk. Taib. Tapi tadi latihannya dengan ini. Dan ini pun disesuaikan dengan kiro'ah masing-masing yang sudah kita sebutkan di awal. Empat atau tiga kiro'ah. Ini apakah kiro'ah hadar? Kiro'ahnya yang cepat. Maka semakin cepat kiro'ahnya, ini pun semakin cepat. Taib. Ya, sesuai dengan jenis kiro'ahnya. Seperti itu. Qala rahimahullah ta'ala, aina tujadul gunnatu, dimanakah terdapat gunnah? Di mana saja terdapat gunnah? Qala tujadul gunnatu fil mimil mukhfah. Yang pertama, gunnah akan didapati pada mim yang mukhfah. Mim yang diikhfakan. Mim yang diikhfakan, mim apa namanya, ikhwah? Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Yaitu mim sukun ketika menghadapi apa? Ketika menghadapi ba. Ya. Maka ketika antum dapati mim sukun di depannya ba, maka disitulah tujadul ghunnah, adanya ghunnah. Adanya ghunnah. Apa contohnya? Judulnya mim sukun di depannya ba. Kalau mim ba itu nun sukun di depannya ba. Taib. Tarmihim bihijara. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim menunjukkan mim sukun di depannya ba. Maka di situ tu jadul gunnah. Didengungkan, ditahan dua harakat. Itu yang pertama. Yang kedua, awil mudghamati awil musyaddadati, atau pada mim yang diidghamkan atau pada mim yang bertasydid. Mim yang diidghamkan seperti apa? Atau pada hukum apa? Idgham mim. Nama lainnya apa? Idgham mithlaini saghir. Ya, idgham mithlaini saghir. Mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat. Idgham mutamatsilain. Tayyib. Seperti apa contohnya? Ya. Inna. Contohnya, mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat. Taib, itu contohnya. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Lahum ma walakum ma kasabtum walakum, kemudian ma walakum ma kasabtum, tanpa menarik nafas lagi, sambungkan, dengungkan mim sukun setelahnya mim. Awil musyaddadah atau mim yang bertasydid, banyak sudah kita lalui pada pertemuan sebelumnya. Ya, mimma atau amma. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma situ mim bertasydid. Tayyib. Wa tujadu aydan, dan juga akan didapati pula gunnah fi nunil mukhfah. Itu pada nun yang diikhfakan. Pada apa hukumnya? Atau pada hukum apa? Mim yang diikhfakan. Nun yang diikhfakan di mana adanya? Ikhfa al-haqiqi, ikhfa al-haqiqi. Tayyib. Kita nun sukun menghadapi salah satu huruf yang 15. Tayyib. Kita menghadapi salah satu huruf yang 15. Tayyib. Apa contohnya? Min qabli. Min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul. Min qabli. Itu. Min qabli. Nun sukun di depannya qaf. Sehingga di gunnahkan pula. Karena ikhfa ma'al gunnah. Awil mudghamati atau nun yang diidghamkan. Di mana adanya ikhfa? Nun yang diidghamkan. Idgham bi gunnah atau idgham naqis bi gunnah. Ketika nun sukun menghadapi salah satu huruf yang 4. Taib. Yamnu atau yanmu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Man yaqul, nun sukun di depannya ya. Man yaqul, sehingga di gunnahkan. Awal musyaddadah atau nun yang bertasydid itu banyak. Taib. Inna, anna, bertasydid. Awit tanwin atau tanwin, atau tanwin. Tanwin maksudnya apa? Tanwin karena memiliki hukum seperti hukum nun, ya. Baik itu yang idgham naqis bi gunnah, tayyib, ataupun yang mukhfa, karena nun lahu hukmu nun, seperti hukum nun, bisa diikhfakan atau bisa diidghamkan. Tayyib, untuk maratibul gunnah kita ambil dalam pertemuan berikutnya insyaallah taala. Allah taala alam bisawab. وفقنا الله إياكم لما يحبه الله يرضاه والحمد لله رب العالمين.